Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan pada kesempatan petang hari ini, ya. Semoga pertemuan ini dicatat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana biasanya, ya, kita akan teruskan kajian kita tentang masalah tauhid, yang mana pada saat ini kita akan membahas di bab ke-8, ya. Bab ke-8 ini masih melengkapi bab ke-7 yang sudah dibahas kemarin. Ya, kalau bab ke-7 diberikan judul langsung minasyirki, ya, lubsul hilqati wal khit, ya, bab yang menjelaskan tentang syirik, ya, termasuk perbuatan syirik orang itu memakai gelang, ya, itu gelang, kemudian yang kedua adalah benang untuk menolak bala. Ya, kalau di bab ke-8 ini babun maja'a fi ruqawat ta'mim wa tamaim, ya, bab yang menjelaskan tentang ruqyah dan tamimah, ya, ruqyah dan tamimah. Kalau di bab ke-8 ini tidak dihukumi langsung bagian dari kesyirikan, ya, karena apa? Karena ruqyah dan tamimah ini tidak semuanya termasuk dalam perbuatan yang dihukumi syirik, ya, sehingga penulis tidak langsung memberikan judul termasuk bagian dari kesyirikan. Maka di situ perlu adanya sebuah perincian yang itu akan dirinci di dalam pembahasan ini insyaallah. Ya. Ruqyah, ya, di situ, ya, nanti ada penjelasannya sendiri, ya. Kemudian juga tamimah juga ada penjelasan sendiri di situ. Ya, saya bacakan saja. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, dari Abu Bishr, ya, Abu Bishr Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabat. Dia menceritakan bahwa dirinya pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, ya. Kemudian lantas beliau mengirim utusan, ya, untuk mengumumkan, ya. Dalam para ulama ahli sejarah, ya, termasuk Ibnu Katsir, beliau mengatakan saya tidak menemukan ini salah satu perjalanan di dalam perjalanan kemana itu tidak disebutkan, ya. Cuman sahabat yang diutus untuk utusan ini adalah Zaid bin Harithah, ya. Namanya adalah Zaid bin Harithah yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, "An la yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin aw kiladatun illa quti'at." Ya. Yang beliau mengatakan, hendaklah tidak tersisa lagi, ya. La yabqayanna, tidak tersisa lagi, ya, tidak boleh dibiarkan di situ diterjemahkannya, fi raqabati ba'irin, pada leher, ya, leher raqabah ba'ir itu leher-leher unta, ya, kiladatan min watarin, kalung-kalung dari watar, dari senar, ya, au kilalatun, ataupun kalung apapun, illa kuti'at, kecuali harus diputus. Nah, ini ada keyakinan dalam keyakinan orang-orang jahiliyah. Jadi ternyata mereka juga memasang tolak bala untuk hewan-hewan tunggangan mereka. Itu kalau dulu hewan tunggangan. Ya, kalau sekarang itu ya kendaraan. Ya, kendaraan. Kalau dulu hewan-hewannya itu dipasang tolak bala. Tolak balanya itu terbikin dari watar. Watar itu, ya, sebenarnya terjemahnya senar. Tapi yang disebut watar di sini adalah tali busur, ya. Jadi kalau panah itu sudah sekian lama dipakai, maka tali busurnya itu setelah diganti maka dipakai untuk tolak bala. Nah, tali busur ini kemudian dikalungkan di leher unta tersebut. Kenapa? Karena dengan dipasangkannya di leher unta ini, maka unta itu selamat dari mara bahaya. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang ada di orang-orang jahiliyah. Dan ternyata saya juga pernah jumpai itu masih ada pada zaman sekarang. Cuman sekarang itu kendaraan ya, di mobil ya, dipasang jimat-jimat ya, ataupun rajah ataupun macam-macam, yang tujuannya adalah tadi ya untuk tolak bala, untuk keselamatan di situ. Ya, jadi hakikat perbuatannya itu masih ada, cuman bentuknya yang sedikit sedikit berbeda, itu menyesuaikan zaman di situ. Nabi bersabda, tidak boleh tersisa lagi pada hewan-hewan tunggangan itu kalung-kalung tolak bala. Kecuali apa? Illa kuti'at, kecuali harus dipotong, dibuang, ya, harus dilepaskan. Tidak boleh lagi ada pada hewan-hewan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini perbuatan yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah tidak diperbolehkan. Tentu ini bukan hanya kepada hewan tunggangan, maka segala sesuatu yang perbuatannya itu sama. Ya, kalau bisa saja itu pada hewan, pada kendaraan ataupun di rumah juga, ya, maka kemarin saya ceritakan, kalau saya masuk rumah kok ada hal-hal seperti itu, maka ya, saya berpegang kepada hadis ini, illa kuti'at, kecuali harus di kalau harus dipotong. Apa sih, apakah ada keutamaannya? Ada keutamaannya. Jadi dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang memutus satu itu, maka dia memiliki pahala seperti membebaskan budak. Jadi seperti membebaskan budak, jadi pahalanya besar. Ya. Tinggal bagaimana kita menyampaikan, memberikan pemahaman, setelah itu kita hilangkan. Karena itu termasuk sebuah kemungkaran yang tentu kita wajib sekali untuk menghilangkannya itu. Ya, untuk menyelamatkan saudara-saudara kita dari hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa dirinya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Nah, ini langsung Nabi yang menghukumi. Sesungguhnya ruqa, ruqyah, ya, wat tamaim dan tamimah, ajimat-ajimat, wat tiwalah. Tiwalah itu namanya ilmu pelet, ilmu pengasihan. Ini apa? Syirkun, itu semua adalah kesyirikan. Itu adalah semua kesyirikan. Ya. Hadis ini itu ada asbabun wurudnya, yaitu dari Zainab istri Ibnu Mas'ud sendiri, yaitu istri Ibnu Mas'ud ini namanya Zainab. Pada zaman itu Ibnu Mas'ud mendapatkan istrinya itu sudah baikan, karena selama ini istrinya itu matanya selalu berair. Ya, berair terus berair, penyakitnya seperti itu. Kemudian dia berobat kepada seorang Yahudi pendeta, ataupun apa, ahli pengobatan dari orang Yahudi. Ya. Nah, pada saat diobati ternyata apa? Dia itu dikalungkan, ya kalau zaman sekarang raja-raja seperti itu. Nah, jadi penulisan raja itu sejak zaman Yahudi itu sudah ada. Kenapa? Karena ilmu itu adalah berkembang sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, zaman Nabi Sulaiman sudah ada itu, jadi penulisan raja itu sudah ada. Dan yang pertama bikin raja-raja itu adalah orang Bani Israel, itu orang-orang Yahudi di situ. Nah, Zainab ini pada saat berobat kepada si Yahudi ini, ternyata dia baikan. Nah, jadi kalau kumat lagi, dia datang lagi kepada Yahudi ini, baikan lagi. Dan ini bukan hanya terbukti secara ilmiah, ini terbukti nyata. Jadi kalau berobat dengan pengobatan itu betul-betul diringankan penyakitnya itu. Nah, jadi ini bukan lagi dalam teori, tapi memang betul seperti itu. Nah, maka pada saat pulang, Ibnu Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud ini melihat istrinya seperti itu, kemudian beliau mengatakan ini. Sesungguhnya saya telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan ilmu pengasihan itu adalah kesyirikan. Nah, maka setelah itu kemudian dia mengatakan kepada istrinya, sesungguhnya keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak membutuhkan sama sekali hal yang seperti itu. Ya, maka ini langsung tidak berlaku lagi kepada keluarga Abdullah bin Mas'ud, dan istrinya sendiri yang melakukan pengobatan tersebut. Ya, ruqyah ini, ruqyah ini ada dua. Ya, ada ruqyah yang disebut dengan ruqyah asy-syar'iyyah, ruqyah yang sesuai syariat. Ya. Ruqyah sesuai syariat itu mudah ciri-cirinya ya, yang pertama bacaannya jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kalau ada ruqyah kok ada bacaan yang enggak jelas, bacaannya cuman komat kamit, maka ini tidak boleh. Jadi bacaannya harus jelas ruqyah itu, ya. Itu jelas, itu kalau dari Al-Qur'an, jelas bacaan Al-Qur'annya. Kalau dari hadis, dari doa-doa dari Nabi itu harus jelas. Kenapa? Karena di sini yang terjadi sering begitu. Saya sering ditanya, "Pak Ustadz, itu kiai loh yang ngobatin." Ya saya tahu dia kiai betul, ya. Tapi bukan masalah kiai atau tidak. Jadi di Islam itu ada aturannya. Ya, kita tidak memandang siapa yang melakukan ruqyah itu, tapi Islam itu memberikan pedoman-pedoman di dalam pengobatan ruqyah di situ. Ya, salah satunya adalah ayatnya jelas harus. Ya, kemudian kalau itu dari hadis, maka bacaan-bacaan hadisnya juga harus jelas. Jadi enggak ada yang cuman komat kamit, itu enggak ada. Ya. Kemudian yang kedua, dia itu seandainya menggunakan tulisan-tulisan, maka tulisannya juga jelas. Tidak boleh ada rumus-rumus tertentu. Ya, misalkan yang ini yang nanti terjadi perbedaan para ulama, yaitu ruqyah, yaitu dengan penulisan ayat-ayat kesembuhan yang itu digunakan sebagai sarana untuk terapi. Nah, di sini memang terjadi perbedaan para ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak di situ. Ya. Tapi yang jelas, yang membolehkan ataupun yang tidak, mereka mensyaratkan itu tulisannya jelas. Kalau ayat, misalkan ayatnya jelas, ya. Misalkan ayat kursi ditulis jelas, tidak boleh ada tambahan-tambahan rumus-rumus lain. Tidak boleh ada gambar kotak-kotaknya. Ya, tidak boleh ada angka-angka di situ, karena itu pasti tulisan yang asing dan di situ yang diragukan itu adalah bukan dari Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang ketiga, ruqyah syariah itu orang yang meruqyah ataupun diruqyah meyakini bahwasanya ruqyah ini sendiri tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat adalah cuma Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang mengatakan, kalau saya sudah ruqyah pasti sembuh. Tidak bisa. Ya, karena kesembuhan, keselamatan itu cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bacaan-bacaan ruqyah ini sebagai wasilah saja agar Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan apa yang menjadi harapan kita. Ya, itu sebagai sebuah wasilah, dan wasilah seperti ini adalah wasilah yang dibenarkan. Karena wasilah ini dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalau ruqyah itu tidak memenuhi tiga kriteria syarat ini, maka itu harus ditinggalkan. Kenapa? Karena itu kembali kepada hukum asal ini. Nabi mengatakan sesungguhnya ruqyah itu adalah syirik. Nah, itu jadi kekhawatiran kita biar tidak terjerumus kepada hal tersebut, kita lebih baik meninggalkannya. Karena Nabi sudah mengatakan ruqyah-ruqyah seperti itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watamaim ataupun tamimah, ya kemarin kita sudah jelaskan tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan pada seorang anak ataupun ya. Jadi kalau yang saya temui bukan hanya kepada anak, orang dewasa juga begitu. Kalau pengobatan dengan dukun seperti ini, pada saat dipakaikan benang putih di tangan, di leher, kemudian di kaki, itu bukan hanya kepada anak-anak, dewasa juga. Nah, tamimah ataupun tamaim adalah ini. Jadi sesuatu yang dikalungkan pada leher seseorang, ya ataupun di tangan ataupun di kaki, yang tujuannya adalah untuk tolak bala. Nah, segala macamnya seperti ini adalah hukumnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sudah mengatakan itu adalah kesyirikan. Kemudian yang ketiga adalah atiwalah. Atiwalah itu ilmu pelet, ya, ilmu pengasihan. Yaitu tujuannya adalah seorang, kalau zaman jahiliyah ilmu pelet cuman dimiliki oleh kaum wanita. Ya, jadi biar apa? Seorang wanita itu ingin kalau suaminya selalu senang kepada dirinya. Jadi kalau orang zaman jahiliyah masih mendingan. Jadi yang main pelet cuman wanita dan yang dipelet itu cuman suaminya. Biar apa? Biar suaminya semakin lengket, kan gitu ya. Beda kalau zaman sekarang kan yang main ilmu ini ya laki-laki, yang perempuan kadang orang yang itu jelas tidak memiliki hubungan apa-apa. Kalau zaman dulu itu cuman istrinya memelet suaminya biar selalu dekat. Nah, ini saja Nabi mengatakan syirkun, itu adalah kesyirikan. Ya, kalau secara lebih pas lagi untuk tiwalah, ilmu pengasihan ini adalah termasuk sihir. Termasuk ilmu sihir. Ya, itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 106. Ya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaimanu walakin asyayatinu kafaru, ya. Yaitu yu'allimuna an-nas as-sihr, ya. Mereka setan-setan itu mengajari manusia sihir. Salah satu, kenapa ilmu pelet ini dimasukkan dalam kategori sihir? Karena itu adalah untuk yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Karena sihir yang diajarkan setan pada zaman Nabi Sulaiman itu adalah yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, untuk memisahkan ataupun mendekatkan seseorang dari pasangannya. Ya, jadi ya tadi, biar orang itu yang sudah kraket jadi lepas, ataupun orang yang lepas biar kraket lagi. Itu sihir. Nah, maka ini termasuk dalam kategori sihir, ilmu pengasihan ini. Ya. Dalam riwayat lain bahwasanya sihir adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada pembahasan sendiri tentang masalah hukum daripada ilmu sihir, dan sihir sendiri itu adalah termasuk bagian daripada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini ada kesamaan antara ilmu pengasihan dengan ilmu sihir, yaitu apa? Kalau ilmu pengasihan itu adalah untuk ya merekatkan hubungan, ya kalau ilmu sihir bisa untuk merekatkan ataupun melepaskan hubungan di situ. Jadi ada persamaan antara sihir dan at-tiwalah di sini. Ya. Kemudian dalam hadis marfu, ya dari Abdullah bin Ukaim, ya dari Abdullah bin Ukaim dikatakan bahwasanya man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Ya. Jadi barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dijadikan dia tawakal kepadanya. Nah, dia menyandarkan. Ya, siapapun ya. Jadi kalau dia menggantungkan sesuatu dengan tujuan-tujuan tadi, ya untuk thalabala, ya untuk kebaikan, untuk keselamatan ataupun yang lainnya, itu dijadikan orang tersebut bertawakal kepada benda itu. Jadi ini kita harus berhati-hati. Kenapa? Orang yang bertauhid itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak menggantungkan sedikit pun kepada perkara-perkara yang seperti itu. Kemudian di situ ada penjelasan tentang tamimah, ya. Tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan pada anak-anak untuk menangkal ain. Ain itu adalah penyakit karena pandangan jahat. Jadi misalnya kalau anak-anak, kalau dia melihat orang dewasa yang menakutkan, anak-anak itu bisa langsung sakit. Ya. Apalagi misalkan kalau ada orang yang ditakuti kok kemudian dipelototin, anak itu bisa langsung sakit. Nah, sakitnya anak ini namanya penyakit ain, penyakit karena pandangan mata. Nah, ini kalau seperti ini cuman terapinya cuman di ruqyah saja, dibacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, ya, ataupun tiga surat terakhir di dalam Al-Qur'an, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan An-Nas. Dibacakan itu saja, insya Allah sembuh. Ya, karena ini hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dari sengatan, ya. Jadi la ruqyata illa min ainin aw humatin, ya. Tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit ain dan humah. Humah itu karena gigitan serangga. Ini boleh diuji keimanan dan keyakinan kita. Misalkan kita digigit ular, ya, kan ular kobra itu. Ini bertaruh dengan keyakinan kita. Karena Nabi sudah mengatakan tidak boleh ada ruqyah kecuali pada untuk penyakit ain dan sengatan. Nah, kalau ini termasuk sengatan bisa, kalau kita memang keyakinan kita betul-betul, itu cukup diruqyah, dibacakan Al-Fatihah itu harusnya sembuh. Ya, harusnya sembuh. Nah, cuman kadang tingkat keyakinan dan keimanan seseorang itu yang ya berbeda-beda. Nah, kalau yang ragu-ragu bukan justru sembuh, malah cepat mati di situ. Karena keraguan yang ada pada dirinya di situ. Maka semuanya perlu keyakinan, perlu betul-betul. Kalau Nabi sudah mengatakan seperti itu, maka betul. Kita harus yakin dan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin Nabi itu dusta, enggak mungkin itu. Ya. Jadi sebenarnya gitu ya, orang muslim itu enggak usah terlalu banyak ribet. Ya, kalau kita memahami seperti ini, kita kena tawon, kena apapun ya, sengatan apapun, ya cukup kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Maka insya Allah itu sembuh. Jadi tidak mesti harus ke UGD, ya. Tidak mesti harus ke UGD di sini. Ya. Kemudian ruqyah yaitu biasa disebut dengan jimat. Ya, maksudnya ruqyah ini adalah ruqyah yang khairu syariah, yaitu ruqyah yang tidak sesuai dengan syariah. Maka ini termasuk dengan jimat yang ini yang dikatakan oleh Nabi sebagai kesyirikan. Ya. Dalam hal ini dikecualikan ruqyah yang tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan, ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, memberikan keringanan bagi orang yang meruqyah untuk menangkal ain dan sengatan binatang. Nah, jadi tidak mengapa. Ya, selama tadi itu memenuhi tiga syarat di dalam ruqyah, maka itu dibenarkan di dalam syariat. Kemudian tiwalah ataupun ilmu pelet adalah sesuatu yang dibuat, ya, dengan anggapan bahwa barang itu bisa membuat seorang istri menjadi mencintai suaminya atau membuat seorang suami mencintai istrinya. Ya, ilmu pengasihan, ya, kalau di masyarakat kita. Ya, maka ini juga sudah dihukumi oleh Nabi sebagai bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi, ya. Ruwaifi, ya, beliau seorang sahabat, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ruwaifi, ya wahai Ruwaifi, la'alla al-hayata tatulu bik." Ya. Ya, boleh jadi engkau umurnya itu akan panjang, wahai Ruwaifi, ya. Dalam riwayat lain, sebagian ulama mengatakan ini termasuk doa Nabi. Maksudnya, ya Ruwaifi, semoga umurmu dipanjangkan. Ya. Maka beliau termasuk sahabat yang memiliki umur yang sangat panjang. Beliau mengatakan, fa akhbirunas, kabarkan kepada manusia, anna man aqada lihyatahu. Nah, ini yang kadang seorang zaman sekarang sok gaya-gaya ini, ya. Nabi mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengikat janggutnya. Jadi janggut itu tidak boleh diikat. Ya, tidak boleh dibikin gaya-gaya. Karena dalam hadis Nabi cuma mengatakan biarkan janggutmu dan rapikan kumismu. Jadi dibiarkan, ya, kemudian kumis suruh dirapikan. Nabi mengatakan, "Wahai Ruwaifi, semoga umurmu panjang, kabarkan kepada manusia." Apa yang perlu dikabarkan? Yang pertama, barang siapa yang mengikat janggutnya. Yaitu bukan hanya diikat, kalau di artis-artis itu judi kepang, ya. Jadi bukan hanya diikat di situ. Ya. Yang pertama ini, barang siapa yang mengikat janggutnya, au taqallada wataran, ataupun dia itu menggantungkan tali tadi. Tali itu tali apapun, ya, yang tujuannya adalah untuk tolak bala. Ya. Au istanja biraja'id dabatin au adbin. Ya. Ataupun orang itu beristinja, bersuci, membersihkan diri setelah dia buang hajat dengan tulang, ya, tulang binatang. Fa inna Muhammadan bari'um minku. Sesungguhnya Muhammad itu berlepas dari orang-orang itu. Bayangkan, jadi kalau ada orang-orang seperti ini, Nabi tidak mau mengakui sebagai umatnya. Ya. Kan ini kan banyak yang belum tahu, ya. Janggutnya panjang, mau diikat, ya, dikepang itu. Orang mau, ini kan biasa, kan gaya gaul gitu. Bukan, ini ada ketentuan khusus. Nabi mengatakan saya berlepas diri dari orang-orang yang seperti itu. Ya. Ada sebagian ulama menjelaskan di antara sebabnya adalah ini adalah dulu kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah, perbuatan seperti ini, yaitu kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah yang pada saat mereka melakukan itu termasuk dalam bab tolak bala juga. Ya, termasuk dalam tolak bala. Kemudian yang kedua, itu dilakukan adalah karena sebab kesombongan yang mereka lakukan itu. Jadi dia melakukan itu, dia mengikat janggutnya itu karena kesombongan mereka, ya, kesombongan mereka, sehingga Nabi tidak mau umatnya itu meniru-meniru perbuatan orang-orang jahiliyah tersebut. Nah, itu di antara penjelasan ulama. Tapi secara hakikatnya seperti apa, ya, kita tidak tahu. Intinya Nabi itu melarang perbuatan tersebut, ya. Kemudian yang kedua adalah taqallada wataran, yang mengikat tali, yang tujuannya adalah untuk tolak bala juga. Awistanji biraji'in dabatin aw admin, ya. Ataupun orang itu beristinja itu bersuci setelah dia buang hajat dengan biraja'in. Raja'in itu artinya kotoran hewan, ya, atau dabatin aw admin ataupun tulang. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya. Jadi dulu Nabi SAW pada saat buang hajat, seorang sahabat itu membawakan kotoran unta yang sudah kering, yang tujuannya adalah untuk bersuci. Yang satunya dibawakan batu oleh sahabat ini, maka Nabi SAW mengambil batunya dan beliau mengatakan ini tidak boleh bersuci dari bekas kotoran hewan. Ini tidak diperbolehkan. Tulang juga tidak boleh dijadikan untuk istinja. Karena kalau kita belajar fikih, cara menghilangkan najis ataupun membersihkan dari najis itu yang paling sempurna adalah kita menggunakan air, kemudian yang kedua diiringi dengan menggunakan batu. Itu yang paling sempurna. Ya, jadi dua, jadi dengan batu kemudian dengan air sekaligus. Jadi bukan hanya dengan air tapi dengan batu juga. Ya, ini yang paling sempurna yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa dengan tulang ini tidak diperbolehkan? Ini ada riwayat lain mengatakan karena tulang itu adalah makanan untuk saudara kalian dari kaum jin. Ya, dari saudara kalian dari kaum jin. Maka itu menjadi salah satu alasan tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk pembersih setelah kita buang hajat di situ. Ya. Kemudian Nabi mengatakan fa inna Muhammadan bari'um minhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu berlepas diri dari orang-orang yang melakukan tiga perkara ini. Ya. Kemudian hadisnya insya Allah sudah jelas ya, jadi kita sudah bisa memahami. Kemudian Waqi meriwayatkan bahwa Sa'id bin Jubair berkata, barang siapa yang memotong tamimah yang dikenakan seseorang, maka perbuatan itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Ya, ini pahalanya. Ya, pahala orang yang memutus perbuatan ataupun tolak bala ataupun yang lainnya sejenis itu adalah dia memiliki pahala seperti orang yang membebaskan budak. Jadi pahalanya besar. Ya. Waqi juga meriwayatkan bahwa Ibrahim An-Nakhai berkata, para sahabat membenci segala macam jenis tamimah baik dari ayat Al-Quran ataupun bukan dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi jimat tadi, rajah yang ditulis dari betul-betul dengan Al-Quran itu terjadi perbedaan para ulama. Ya. Tapi secara umum beliau mengatakan ini, sahabat itu tidak menyukai itu. Kenapa? Yang pertama karena itu tidak sejalan dengan hikmah Allah menurunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan untuk dikalungkan untuk tolak bala. Al-Quran itu adalah untuk hidayah, untuk petunjuk kehidupan. Maka kalau Al-Quran cuma dijadikan tadi tolak bala, Al-Quran cuma sebagai pertanda ada kematian, nah ini kan sudah melenceng, sudah menyimpang. Al-Quran adalah menjadi pedoman hidup. Kita kaji, kita pelajari, dan kita amalkan dalam kehidupan itu. Ya. Sehingga para sahabat tidak suka seandainya itu digunakan untuk perkara-perkara yang seperti itu. Nah, lah itu pembahasan kita di bab ke-8. Ada 9 poin penting yang bisa kita tarik kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian ruqyah dan tamimah. Jadi ruqyah ada dua ya. Yang diharamkan adalah ruqyah yang tidak memenuhi syarat-syarat syar'i. Ya. Maka semua orang kan sekarang itu ya, semua tabib, semua paranormal semuanya pakai nama ruqyah. Tapi kita jangan tertipu ya, kita jangan tertipu. Nah, ini yang paling berat saya rasakan begitu pada saat orang diuji sakit, mereka itu biasanya enggak sabar. Ya, jadi dia ingin bagaimana caranya cepat sembuh, kemudian mereka kadang mengorbankan ini. Nabi sudah melarang tapi tetap mereka melakukan itu. Ya, ini kenapa? Karena orang itu secara fitrah dia tidak mau menderita, dia tidak mau merasakan sebuah derita. Maka kalau seandainya dia ada tahu ada yang paling cepat bisa menghilangkan derita tersebut, maka dia akan berusaha ya melakukan hal tersebut. Tapi kita kalau sudah tahu, kita harus betul hati-hati. Ya, kita jangan sekali-kali melakukan hal yang jelas dilarang dalam syariat. Yang kedua adalah pengertian tiwalah. Ya, pengertian tiwalah adalah ilmu pelet, ilmu pengasihan tadi. Itu diharamkan dalam Islam. Yang ketiga, ketika jenis benda tersebut di atas tanpa terkecuali termasuk syirik. Ya, termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk mengobati ain dan sengatan binatang tidak termasuk perbuatan syirik. Karena juga ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelima, para ulama berselisih tentang apakah tamimah dengan Al-Qur'an termasuk perbuatan syirik atau tidak. Ya. Sebenarnya kalau di buku Fathul Majid yang menjelaskan tentang bab ini, seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu adalah Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Amr, beliau itu menggantungkan ayat-ayat ini untuk ruqyah ini itu sebenarnya bukan untuk tolak bala. Tapi beliau menggantungkannya itu adalah untuk dihafal anak-anaknya. Ya, pada saat beliau mengajari anak-anaknya, kemudian tulisan itu digantungkan. Tujuannya untuk dihafal itu. Nah, sehingga dari inilah kemudian sebagian ulama itu melemahkan hadis yang mengatakan sebagian sahabat membolehkan. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr ini tujuannya untuk bukan itu, tapi tujuannya untuk dihafal oleh anak-anaknya di situ. Nah, maka di sini seperti perkataan Waqi ini adalah gurunya Imam Syafi'i, ya, gurunya Imam Syafi'i pada mengatakan semua sahabat adalah tidak menyukainya itu. Kalau secara logika kita juga kan begitu, ya, Al-Qur'an itu betul-betul bukan untuk itu, ya, Al-Qur'an bukan untuk hal-hal yang seperti itu. Nabi sendiri tidak pernah melakukan yang seperti itu. Kemudian yang keenam, mengalungkan tali busur pada binatang untuk menangkal ain termasuk perbuatan syirik. Kalau sekarang ya kebanyakan adalah rajah-rajah, ya, kalau di mobil itu, ya, di kendaraan itu adalah rajah, ya, tulisan-tulisan Arab. Nah, itu termasuk perbuatan kesyirikan. Yang ketujuh, ancaman keras bagi orang yang menggunakan kalung dari tali busur. Ya, kalung-kalung yang seperti ini tidak diperbolehkannya. Ya, walaupun betul terbukti. Ya, walaupun itu betul terbukti seperti Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud, betul terbukti pada saat dia terapi dengan itu dia sembuh. Ya, tapi suaminya mengatakan itu diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan, pahala yang istimewa bagi orang yang memutuskan tamimah pada seseorang. Itu pahalanya seperti membebaskan seorang budak. Kemudian yang terakhir adalah perkataan Ibrahim tidaklah bertentangan dengan perbedaan pendapat yang telah disebutkan di atas. Hal ini dikarenakan yang dimaksud oleh Ibrahim An-Nakhai adalah para sahabat yang mendukung pendapat Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud tidak membenarkan sedikit pun rajah ataupun pengobatan yang menggunakan tulisan-tulisan Arab. Itu beliau tidak memandang itu dibenarkan. Jadi kalau memang itu ruqyah maka cukup dibacakan. Jadi tidak menggunakan tulisan-tulisan yang kemudian digantungkan ataupun disimpan yang tujuannya untuk pengobatan-pengobatan tersebut. Ya. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab ke-8 yang masih melengkapi tentang contoh-contoh perbuatan yang dihukumi syirik, ya, sesuai dengan dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin sebelum diakhiri kalau ada yang perlu diperjelas, perlu ditanyakan, kami persilahkan. Silakan, Dek. Monggo. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau kita lihat, ya, kepada tentang batas waktu untuk diterimanya tobat seseorang itu adalah selama matahari belum terbit dari barat dan selama nafas itu belum sampai di tenggorokan. Jadi kalau seseorang itu bertobat pada saat sudah dalam proses sakaratul maut, maka tobat itu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun sebelumnya, maka seluruh tobat itu seandainya dijalankan, dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala dengan syarat-syarat yang benar, maka seluruh perbuatannya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berkenaan dengan tadi misalkan pemakaian jimat ataupun ilmu ataupun apapun, ya, seandainya dia sudah memiliki keyakinan bahwasanya itu adalah tidak benar, ya, dia menolak sudah apa yang menjadi selama ini diyakini olehnya, maka ini adalah sebuah hal yang baik. Cuman memang larangan di dalam syariat itu kadang tidak mesti harus dilihat kepada niatnya. Contohnya apa? Misalkan adalah menyerupai, ya. Orang menyerupai kan itu belum tentu niatannya sama. Tetapi Nabi sudah mengatakan dia termasuk bagian kaum tersebut. Ya, misalkan kalau perbuatan sesaji, ya, ataupun apalah yang contoh misalkan itu menjadi ciri khas, ya, kalau di kita misalkan contoh ulang tahun pada anaknya kan bukan dari Islam sama sekali, yaitu dari misalkan dari agama Nasrani, walaupun kita tidak memiliki keyakinan seperti mereka, kita tetap tidak diperbolehkan melakukan perbuatan itu karena hakikat perbuatannya itu sudah dilakukan oleh orang tersebut, ya, walaupun hatinya mungkin tidak sama di situ, ya. Begitu juga kalau pemakaian seperti ini, kalau keyakinannya itu walaupun sudah ini, maka perbuatan itu tetap juga tidak diperbolehkan. Ya. Cuman apakah hukumnya sama nanti di akhirat? Tentu hukumnya tidak sama. Orang yang memakai tanpa keyakinan dengan orang yang memakai dengan keyakinan, maka itu pasti hukumnya tidak sama. Ya. Ya kalau itu termasuk dalam syirik, maka itu bisa masuk dalam syirik besar ataupun dia syirik kecil di situ. Jadi yang pasti tidak bisa disamakan, ya, tidak bisa disamakan. Apakah dia itu tidak beruntung selama-lamanya? Tidak, saya kira tetap dia beruntung. Kenapa? Karena dia sudah tidak memiliki keyakinan seperti sebelumnya di situ. Cuman ada dosanya tadi, itu dosa menyerupai perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Ya. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Ya, alhamdulillah. Ada lagi mungkin? Silakan. Iya. Di permakan itu per malam itu ada anak kecil yang main biol itu. Mas, kamu kan ngaji. Tolong benar itu ditangkap mas, betul ya. Karena di sini biol itu malam itu saya bilang ada sebut itu ada kasus itu sampai sekarang. Betul. Terus saya pernah tanya pada saat kiai itu, mana pak ini mau agak biol gimana caranya? Karena satu suruh puasa, suruh di tempat itu tetap berjalan sama Allah itu. Iya. Iya, tulang. Tulang Iya. Jadi pertanyaan yang pertama bagaimana cara nangkap tuyul lagi Allah alam bisawab ini ya. Jadi saya belum tahu ya kan. Tapi kalau ngusir ya insya Allah sama ya, istilahnya dibacakan ayat ruqyah itu pasti tidak. Jadi ruqyah itu bisa ruqyah untuk diri seseorang, bisa ruqyah untuk tempat. Contoh ruqyah untuk tempat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah maka setan lari dari rumah tersebut. Ya misalkan tempat-tempat ya. Ya kalau dibacakan surat Al-Baqarah maka setan itu tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Begitu juga pada saat kita singgah di suatu tempat kemudian kita berdoa dengan doa misalkan bismillahirrahmanirrahim ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, maka setelah kita membaca doa ini maka tidak ada satupun yang di situ bisa mengganggu kita misalkan di situ. Nah ini berhubungan dengan tempat pula ya. Kalau memang tempat itu menjadi tempat sarangnya mereka, maka bisa dibacakan ayat-ayat ruqyah tadi. Misalkan baca surat Al-Baqarah. Maka insya Allah, karena Nabi sudah mengatakan mereka akan pergi ya, tidak tinggal di situ. Kalaupun menangkap, ya ngapain juga kita tangkap ya. Jadi kita juga nggak ada kebutuhan dimasukkan ke botol atau kemana juga. Ya. Jadi kalau saya lihat itu mengusir ya, menghilangkan. Jadi bukan untuk ditangkap ya. Kemudian yang kedua balungan ya, ya. Kalau saya melihat di Islam ya, Islam kan mengajarkan kita untuk kita memakan sesuatu yang halal dan yang baik ya. Kalau saya melihat tulang itu enggak baik ya, jadi jangan dimakan. Tulang kan enggak bisa dimakan juga ya, Pak ya. Kan enggak ada yang makan tulang juga kita. Yang dimakan adalah dagingnya kan gitu. Jadi enggak dimakan ya. Ya itu yang dimakan oleh kita itu bukan tulangnya ya, dagingnya atau sumsumnya di situ ya. Jadi kalau yang makannya tulang ini memang dicurigai kan ya. Iya. Jangan-jangan ini jadi-jadian kan gitu. Iya, kalau hadisnya sahih ya. Jadi tulang itu termasuk makanan dari saudara kalian dari kaum jin ya. Nabi mengatakan seperti itu. Itu adalah makanan dari untuk saudara kalian dari kaum jin. Ya, Allah alam bisawab. Ada lagi yang mungkin? Silakan. Yang biasa beredar hipnoterapi itu Iya. Ini pertanyaannya agak susah. Acaranya tadi apa namanya? Sulap gitu ya. Iya, karena saya enggak punya televisi, enggak punya ini, jadi enggak pernah lihat juga. Kalau saya lihat ya, kalau yang dulu-dulu saya lihat misalkan acaranya Deddy Corbuzier, acaranya siapa, semua itu termasuk bagian dari hipnotis misalkan juga termasuk, itu adalah termasuk bagian dari sihir. Ya, itu termasuk bagian dari sihir. Atraksi-atraksi akrobat yang banyak ya, berjalan di atas api, kemudian di apa, di pedang, di apa, acara-acara seperti itu adalah termasuk dari sihir. Ya, kalau sihir itu adalah bagian dari kesyirikan, jadi tidak diperbolehkan. Ya, jadi jelas Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 6, ya, setan itu dalam mengajarkan sihir, kemudian di akhir ayat dikatakan fala takfur, jangan sekali-kali engkau kufur dengan mempelajari kesihiran tersebut. Ya. Jadi disebutkan ya, misalkan barang siapa yang belajar ilmu perbintangan, ilmu astrologi, Nabi mengatakan maka fakot, sungguh dia telah mempelajari salah satu ilmu kesihiran, ilmu sihir ya. Jadi barang siapa yang mengajarkan sihir maka dia telah berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu astrologi bukan astronomi, astrologi yaitu pengaruh dari tata letak bintang akan terjadi begini begini, yaitu termasuk sihir. Dan itu tidak diperbolehkan. Maka semua perbuatan yang itu berbau sihir termasuk misalkan tadi hipnotis ya, hipnoterapi. Kalau hipnoterapi ini saya belum melihat secara detail. Ya, ini harus dilihat kira-kira perbuatannya ataupun terapinya itu seperti apa, baru nanti kita bisa menghukuminya di situ. Ya. Allah alam bisawab ya, mungkin itu ya. Cukup insya Allah, tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Ya. Ada lagi? Silakan. Monggo. Betul. Bandel. Betul. Betul. Iya. Jadi begitu ya. Jadi pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai syariat itu pun betul ya bisa terjadi dan terbukti seperti itu. Tapi kan Islam itu tidak membenarkan ya. Yang pertama yang kita lakukan, yang dihukum oleh Islam adalah cara dari sebuah ibadah itu, cara dari sebuah pengobatan itu, caranya itu harus benar. Ya, maka dalam Islam ada kaidah lil ghayati la tubarrirul wasilah. Untuk sebuah tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Walaupun pasti tujuannya sampai juga ke situ ya. Seperti misalkan Zainab tadi, dia betul sembuh, hilang dari rasa sakit itu. Tapi kan tetap saja Ibnu Mas'ud itu termasuk bagian dari kesyirikan dan tidak diperbolehkan. Jadi dalam Islam itu caranya dulu harus benar, adapun hasilnya terserah Allah. Ya, hasilnya terserah Allah. Yang penting caranya kita harus benar dulu. Cara yang benar. Kalau caranya benar, kita benar melakukan kan janji Allah pasti benar juga. Tapi kalau hasil kan kita juga tidak boleh mendikte Allah. Ya, kita tidak boleh mendikte Allah. Yang penting caranya benar, nanti hasilnya kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk misalkan ini memang paling banyak terjadi di masyarakat ya, pasti terjadi kasus seperti ini. Intinya namanya orang kan ingin cepat-cepat terbebas dari itu. Ya, maka para ulama mensarankan ya setiap muslim harus bisa meruqyah, harusnya idealnya bisa meruqyah. Biar apa? Biar karena seandainya terjadi hal-hal yang seperti itu, dia bisa mengatasinya dengan benar. Jadi misalkan kok ya kalau memang terjadi hal seperti itu, maka jangan terulang lagi ya, jangan terulang lagi. Dibaca-bacain apalagi sudah minta syarat, pasti ini tidak benar. Oh, tolong carikan ini, pakai ini, pakai ini, pasti itu tidak benar. Karena ruqyah itu tidak pakai syarat apa-apa. Ya cuman dibacakan ayat-ayat saja. Insyaallah ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu cepat ya cepat sembuh. Ya cuman ruqyah kan sama dengan doa ya. Kalau orang yang doa, orang yang soleh, yang baik, yang bersih, maka doanya cepat terkabul. Tapi kalau orangnya juga biasa-biasa saja, ibadahnya juga kadang enggak benar ya, salatnya bolong-bolong. Ya, walaupun ruqyah, walaupun dibacakan satu Al-Qur'an ya belum tentu juga kan gitu. Ya karena kembali juga kepada. Maka ini juga introspeksi. Kalau misalnya kita meruqyah kok enggak sembuh-sembuh, kita harus melihat diri kita itu. Ya. Karena apa? Mungkin di diri kita banyak kekurangan-kekurangan yang memang harus kita bersihkan di situ. Maka biasanya para ulama itu bersuci sholat dua rakaat, ya, sholat mutlak, ya, sholat dua rakaat tujuannya untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu baru meruqyah. Jadi tidak tidak ini langsung, tapi berusaha untuk menyiapkan dirinya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah segera memberikan kesembuhan seperti itu. Allah alam bisawab. Ya, mungkin itu kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.